الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa innama kanat 'adatuhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u. Sesungguhnya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca surat di dalam salat, min awaili surat, beliau membaca dari awal surat. Wa kana yaqra'u surah kamilatun. Kadang pula biasa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah kamilah, membaca satu surat. Aw yaqsimuha baina raka'atain, atau surat itu dibagi dua dalam dua rakaat. Misalnya membaca surat As-Saff dibagi dua, rakaat pertama dari awal subhanallahi ma fis samawati dan seterusnya, nanti rakaat yang kedua misalnya ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah dan seterusnya. Jadi satu surat dibagi dua. Sebagian untuk rakaat pertama, sebagian untuk rakaat kedua. Au yaqra'u suratain mutawaliyatain, atau membaca dua surat yang berurutan. Membaca dua surat yang berurutan. Kama kana yaqra'u, sebagaimana beliau membaca bismillahisma rabbikal a'la rakaat pertama, beliau membaca pada rakaat pertama sabihis, kemudian yang kedua wal ghasyiyah. Kita tahu surat al a'la sabihis ini dengan al ghasyiyah berurutan, ya, di dalam tartibnya itu berurutan. Walam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a min awasit aswar, dan tidak ada riwayat dalam pengertian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca dari tengah-tengah surat. Illa fi ratibah al-fajr, kecuali pada sholat rawatib subuh. Sholat rawatib subuh artinya sholat sunnah qabliyah subuh. Sholat sunnah qabliyah subuh, dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Qala fa innahu warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil ula, dan telah warid, artinya sah riwayatnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama dalam sunnah qabliyah subuh, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dulu katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim. Wa Ismail, kepada Ismail. Wa Ishaq, dan diturunkan kepada Ishaq. Wa Ya'qub, dan diturunkan kepada Ya'qub. Wal asbat, dan anak keturunannya. Surat Al-Baqarah 136. Wa yaqra'u fi raka'atil tsaniyah, dan pada salat sunnah qabliyah subuh tersebut membaca pada rakaat kedua, membaca surat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Qul, katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alu, mari, ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat yang sama. Mari kita berpegang teguh kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Surat Ali Imran ayat ke-63. Wa dzalika lima bainal ayatain min atanas, dan itulah yang dibaca oleh Nabi, dua ayat yang bersesuaian. Li'annal ayatal ula, karena sungguhnya ayat yang pertama itu, ayat yang dibaca pada rakaat pertama, fi tauhid ar-rububiyah, yaitu mengungkap tentang masalah tauhid rububiyah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, itu menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Wa tsaniyah, pada rakaat yang kedua beliau membaca ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, itu terkait dengan tauhidul uluhiyah. Yang dimaksud dengan kalimat sawa, satu kalimat yang sama, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara diajak untuk mari kita bersama kepada satu kalimat, yang kalimat itu adalah diajarkan oleh para nabi mereka dalam hal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tauhid al-uluhiyah. Alla na'budu illallah, bahwasanya alla na'budu illallah, sungguhnya kami, kita semua tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa ahyanan, kadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bil kafirun. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama surat, pada rakaat pertama salat qabliyah subuh, salat sunnah qabliyah subuh, pada rakaat pertamanya membaca bil kafirun, ayat surat al-kafirun. Wa fi thaniyah, pada rakaat yang kedua, di suratil ikhlas, membaca surah al-ikhlas, membaca al-kafirun dan membaca surat al-ikhlas pada rakaat yang kedua, surat qul huwallahu ahad. Fa suratul kafirun fi tauhidil uluhiyah, dalam surat al-kafirun mengandung tauhid al-uluhiyah. Wa suratul ikhlas, di dalam surat al-ikhlas mengandung tauhid rububiyah, mengandung tauhid rububiyah. Li'annaha fil asma'i was sifat, karena di dalam surah al-ikhlas mengandung masalah asma was sifat, wal asma was sifat min tauhidir rububiyah, termasuk dari bahagian tauhid rububiyah. Wa kadzalika fi raf'atai at-tawaf, juga dalam salat sunnah dua rakaat setelah seseorang menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kana yaf'alu hadza aidan alaihi salatu wassalam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah tawaf beliau menunaikan salat 2 rakaat di belakang apa? Makam Nabi Ibrahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah salat 2 rakaat, beliau mengambil air Zam-Zam, meminumnya dan kemudian menyiramkan ke atas kepala. Itu ketika beliau selesai tawaf. Qala wa lam yurwa anhu fi ghairi hatain as-salatain, dan tidak ada atau belum didapatkan riwayat dari selain 2 salat tersebut. 2 salat tersebut apa? Salat qabliyah, salat sunnah qabliyah subuh, dan salat sunnah ba'da setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Annahu qara'a, tidak pernah ditemui, tidak pernah ada riwayat selain 2 keadaan salat tersebut, qara'a min awasit aswar, yaitu beliau membaca dari tengah-tengah surat, wala min awakhir aswar, tidak juga ditemukan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada akhir surat. Akhirnya saja, maksudnya surat potongan akhirnya saja misalnya. Wa inna makana yaqra'u min bidayati suwar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu dari awal surat, wa awailiha, dan dari awal-awalnya. Fa imma ayyamil suwar, adapun bisa jadi beliau membaca sempurna 1 surat. Wa imma ayyaqsimuha, atau beliau membagi surat itu membagi 2, baina rakaatain, untuk rakaat pertama dan untuk rakaat kedua dibagi 2 1 surat itu. Wa imma ayyaqra'a ayat minha, atau beliau membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ya. Idza kanat tawilatun, apabila ayatnya itu memang panjang sekali. Suratnya itu panjang sekali. Apabila suratnya itu panjang sekali, beliau mengambil beberapa ayat. Al-muhim, yang terpenting, anna hadza huwa hadihu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk dari Nabi. Bayam kagilil a'imah, barang maka hendaknya bagi para imam salat, ayyulahadu hadza syai, hendaknya meniru, ya, meniru perkara ini. Wa ayata wa yana asau bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya menjadikan uswah, menjadikan contoh, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuna di sini la budda minal isyarah, terdapat isyarat ila an ba'dhal a'imma ibtida' bid'atan. Di sini ada isyarat bahwasannya terdapat beberapa kalangan imam yang mereka melakukan kebid'ahan di dalam membaca surat tersebut. Wa huwa annahu yaqra'ul Qur'an, yaitu ia membaca Al-Qur'an min awalihi ila akhirihi fi shalawati mafruḍah. Ia membaca surat Al-Quran dari awal sampai akhir pada sholat-sholat fardu yang 5 sampai selesai. Fahada nasol fuqaha ala annahu bid'atun, dan ini berdasarkan nas fuqaha adalah perbuatan bid'ah. Walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fil fara'id, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di dalam salat-salat fardu. Wa inna ma hadha yakunu fi salati tarawih, dan sesungguhnya yang demikian ini terjadi pada salat tarawih. Au fi salatil lail, atau pada salat lail. Au salatil tahajjud, atau salat tahajjud. Kenapa? Pada salat tarawih memang bacaannya disunahkan bacaan yang panjang. Rakaat pertama salat tarawih mau membaca surat Al-Baqarah, selesai surat Al-Baqarah kemudian membaca surat Ali Imran sampai selesai, kemudian setelah itu membaca surat An-Nisa sampai selesai, itu boleh. Dari awal sampai akhir surat tersebut dibaca sampai selesai, boleh. Pernah pengalaman di Damaskus itu, ketika ditengarai yakin bahwa ini malam Lailatul Qadar, karena malam 21, 25, 2, ya, dari 21, 23, 25, tidak nampak ini mesti tanggal 27, malam ke 27. Syekhnya tidak ada daras malam, sehabis sholat sunnah, langsung sholat taraweh. Selesai sholat taraweh, tersisa waktu 10 menit untuk sahur. Itu sholat tarawehnya. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa. Itu baru rakaat 1 dan 2. Ya, kurang lebih berapa juz? 2 rakaat itu berapa juz? Nanti 2 rakaat berapa juz? 2 rakaat. Jadi semalam tidak tidur, cuma sholat terus. Itu. Selesai menjelang 10 menit, mungkin tersisa sekitar itu. Karena banyak yang tidak sempat untuk sahur dengan makan. Artinya makan nasi atau makan apa itu tidak sempat. Paling 1 butir kurma, 2 butir kurma, atau bahkan ada yang cuma minum sahurnya. Nah itu kalau sholat tarawih memang demikian membacanya. Jadi dari awal sampai akhir surat itu bisa, boleh dibaca. Karena memang sunnahnya seperti itu. Atau pada sholatul lail, sholat malam atau sholat tahajud, kita sholat sendirian boleh, tengah malam baca surat Al-Baqarah sampai selesai, boleh. 1 rakaat surat Al-Baqarah, nanti rakaat yang kedua surat Ali Imran, rakaat yang ketiga surat An-Nisa, rakaat yang keempat surat Al-Maidah, boleh seperti itu. Nah sekarang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat Mu'ad karena membaca saat salat Isya ya, panjang sekali sehingga dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, yang seperti itu bukan pada tempatnya. Disalahkan. Yang seperti itu tidak boleh. Membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir misalnya tidak boleh. Pada sholat-sholat fardu, ya sholat yang 5 waktu. Qala fadalla hadzal haditsu ala ma yanbaghi lil imam. Maka berdasarkan hadis yang kita bahas, hadis siapa? Hadis tentang bacaan ini, hadis Asad dari Sulaiman bin Yasar, ya. Bahwasannya hadis tersebut ma yanbaghi lil imam, tidak semestinya bagi seorang imam an yaqra'a bihi fi shalawatil khams, untuk membaca surat-surat yang panjang itu pada salat-salat fardu yang 5 waktu. Fil maghrib min qisaril mufassal, hendaknya dia membaca pada salat maghrib, yaitu salat yang min qisaril mufassal, yang surat-surat yang pendek. Wala ba'sa ahyanan, atau kadang-kadang, kalau sekedar kadang-kadang saja boleh, ayat qira'ah qira'ah tawilah, membaca surat yang panjang, qira'ah yang panjang. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat maghrib dengan membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Wa fil fajri, demikian juga dalam surat dalam salat fajar, salat subuh. Min tiwalil mufassal, membaca dari ayat-ayat yang pendek tapi panjang, banyak ayat-ayatnya. Wala mani, dan tidak terlarang annahu yaqra'u min ghairil mufassal fil fajri. Dan tidak terlarang membaca yang selain dari surat-surat mufassal pada salat subuh. Kama sayati fil kalami an yaumil jum'ah, sebagaimana akan kita bicarakan nanti pada bab salat Jum'ah. Salat Jum'at itu kan disunnahkan membaca apa? Ayat pertama surat As-Sajdah. Ya, disunnahkan baca surat As-Sajdah dari awal sampai akhir sampai selesai. Rakaat yang kedua disunnahkan membaca surat Al-Insan dari awal sampai akhir. Itu sunnahnya. Tapi kalau diterapkan tidak diberitahu masyarakat, bisa langsung protes nantinya. Bahkan jadi malas untuk sholat subuh. Ini lebih berbahaya. Malas untuk sholat jamaah, ya, untuk sholat subuh berjamaah di masjid, karena wah ini apa? Sholat Jum'ah, oh ini hari Jum'at, mesti ini bacaannya panjang. Ah, udah sholatnya di rumah saja. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Qala amma annahu yahjurul mufassir hajran taman wa la yaqra'u minhu abadan fa hadha khilafus sunnah. Adapun menghindari al-mufassal dengan penghindaran yang mutlak sempurna, ya, tidak mau membacanya selama-lamanya, ini adalah menyelisihi sunnah. Jadi membacanya yang panjang-panjang terus, nah itu menyelisihi sunnah. Bahkan ya, di dalam sunnah sebagaimana tadi dibahas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh membaca ayat-ayat atau surat-surat yang pendek, di mana terkadang saja beliau membaca surat yang panjang. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada salat maghrib, yaitu surah At-Tur. Surah At-Tur. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Siapa Jubair ibn Mut'im ini? Huwa Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Adawi. Dia adalah Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Adawi min ali Abdi Manaf, dari keluarga besar Abdul Manaf. Abdi Manaf min Quraisy, dari kalangan Quraisy. Min sadat ahli Makkah. Dia termasuk pemuka, salah satu pemuka dari penduduk Makkah, dari orang-orang Makkah. Wa kana musyrikan. Dulunya ia musyrik, sebagai orang musyrik. Jadi ini Jubair bin Mut'im. yang menjelaskan atau menyampaikan riwayat yang beliau mendengar langsung bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada surat Maghrib adalah surat At-Tur. Qadama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wa huwa musyrikun fil Mahmah. Fasami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalatil Maghrib bi surati At-Tur. Wa 'ajabathu qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jubair bin Mut'im ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sementara ia dalam keadaan musyrik, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat Maghrib surah At-Tur. Dan beliau kagum dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kagum dengan bacaan surat At-Tur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini penjelasan nanti agak kita tunda saja dulu. Jadi terkait dengan bacaan ini, kita bisa meniru apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya minimalnya tidak menyusahkan makmum yang mengikuti sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.